Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh kemuliaan bagi kita umat Islam di Sumatera Utara berkat bantuan RRI Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kita masih dapat mengudara menyiarkan satu hari satu ayat di Bumi Persada Indonesia yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan teladan kita bagaimana mengamalkan Al-Qur'an menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat. Hari ini kita mengkaji ayat 36 dari surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fazkuru smallahi alaiha sawaf fa'iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Lakum fiha khair. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah, faiza wajabat junubuha atau mati, maka makanlah, fakulu minha, makanlah sebagiannya, dan berilah makanan orang yang merasa cukup, wa'atimul qani'a, dengan apa yang ada padanya tidak meminta-minta, wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Kazalika, demikianlah, kami tundukkan unta-unta itu untukmu, sakharna halakum, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah prosesi kurban atau prosesi pemotongan dam yang dilakukan pada waktu jemaah haji selesai dari melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian bermalam di Mina, dan pagi harinya melempar jumroh Aqabah, kemudian tawaf kalau ada waktu, tawaf ifadah dan sa'i serta tahallul. Kemudian mereka melakukan satu prosesi yang tidak kalah pentingnya, yaitu menyembelih hewan di Jabal Kurban, Ustaz Fajrul, ya, yang terkenalnya di Jabal Kurban, walaupun ada di beberapa tempat yang lain di sekitar Mekah atau di sekitar Mina. Wal budna, unta di sini unta, walaupun sebenarnya selain unta ada hewan-hewan kurban lainnya, bisa kambing, bisa biri-biri, tapi unta di sini dijadikan bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Unta ini memiliki kekhasan, di antara kekhasannya kalau kita lihat dalam beberapa ayat belakangan ini, kita menemukan bahwa jemaah haji pada zaman dulu tidak ada kendaraan yang lebih istimewa kecuali unta. Jadi unta ini memiliki banyak sekali kebaikan. Unta membawa Nabi Muhammad dari Madinah ke Mekah sebagai hewan tunggangan. Kemudian unta itu juga dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Unta juga dapat dijadikan sebagai hewan untuk pemotongan dam. Fazkuru smallahu alaiha sawaf. Ini menarik untuk kita kaji kepada Ustadz Fajrul, karena beliau sangat pakar di bidang menyembelih hewan. Di sini disebutkan, sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Kalau di Indonesia, menyembelih kurban itu dalam keadaan tertidur. Tetapi ayat ini mengatakan, sembelihlah kurban dalam keadaan berdiri dan kaki telah terikat. Nah, mungkin Ustaz Fajrul punya pengalaman, nanti kita akan minta konfirmasi pernahkah beliau waktu haji atau umroh, waktu haji melihat bagaimana hewan kurban atau hewan dam disembelih, terutama terutama unta yang besar itu dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian faiza wajabat junubuha, ketika telah rebah dan telah wafat, jadi dipotong itu dalam keadaan berdiri sehingga dia jatuh, baru wafat dia, meninggal dia, telah melaksanakan misinya, baru makanlah. Nah, di sini disebutkan wa'at imul qani awal mu'tar, hewan sembelihan itu boleh dimakan oleh orang yang tidak meminta-minta, dan boleh juga diberikan kepada peminta-minta. Jadi di sini makanan hewan itu, sembelihan tadi, tidak saja untuk fakir miskin, tetapi juga berlaku untuk qani awal mu'tar. Semua ini besarnya hewan ditundukkan Allah berkhidmat kepada manusia, dimakan dagingnya, diambil susunya, digunakan tenaganya untuk transportasi. Tujuan akhirnya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena keberhasilan kita dapat menunaikan ibadah haji, keberhasilan kita mengumpulkan uang sehingga dapat membeli hewan kurban, itu tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tashkurun. Sekarang telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang akan menceritakan bagaimana menyembelih hewan dalam keadaan berdiri. Persilakan Pak Ustaz. Iya. Terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat ini bukanlah semata-mata kita menjalankan perintah Allah, yaitu dalam menyembelih kurban, tapi yang dipentingkan di sini adalah zikrullah, karena Allah memerintahkan pertama kali adalah dengan fadzkurusmallahi 'alaiha sawaf. Artinya, apapun yang sudah kita kerjakan ataupun belum yang kita kerjakan dalam berkorban ini, tetaplah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang dimaksud sini adalah bebas, dalam arti kata tidak terikat, tapi masih dalam makna kandungan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penyembelihan hewan ini memang sebuah tradisi di Arab sana, apabila menyembelih unta, mereka itu hanya lewat dan berdiri sambil menyembelihnya unta tersebut dalam keadaan terikat. Dan yang terikat di sini adalah hewannya. Terikat di kandang, didekatkan lehernya sambil diikat terus mendekatkan sehingga dia tidak mudah mengelak ketika datang penyembelihan tersebut. Adapun di kita, tradisinya adalah kita ikat, ya. Setelah itu kita dalam keadaan tidur dan menghadap kiblat. Jadi di Arab sana betul berdiri, Pak Ustaz, ya? Betul berdiri. Jadi yang paling penting adalah fadzkurullaha atau fadzkurusmallah, sebutkanlah, zikirlah Anda, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Pak Ustaz, berdiri dan tidur boleh? Berdiri dan tidur boleh. Tapi ayat ini mengatakan berdiri, berarti punya ciri khas sendiri Pak Ustaz. Jadi ayat ini mengatakan berdiri ini mungkin lebih cepat ngalir darahnya. Yang menyembelihnya itu mungkin berdiri, atau hewan itu yang berdiri. Hewan itu berdiri sih, ya, Pak Ustaz. Hewan itu berdiri, tapi di sini bisa juga diartikan orang yang menyembelihnya itu berdiri, karena nggak mungkin orang itu jongkok kalau hewannya berdiri, kan begitu? Dua-dua berdiri. Dua-dua berdiri. Tapi kalau tidur, dua-dua tidur. Dua, tetap dia itu berdiri dalam posisi berdiri. Oh, berdiri. Nah, begitu dia. Jadi yang paling dipentingkan itu adalah takbir kita dahulu, karena itu adalah sunnah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengucapkan apa nih Pak Ustaz? First, kalau kita dalam sholat, habis sholat Idul Adha, maka kita bertakbirlah dulu. Itu artinya salah satu fadzkurusmallahi, atau sebutkan kata-kata zikir yang singkat, gitu ya. Jadi di sini tidak mengikat zikir apa yang mesti kita sebutkan, tapi mestilah kita terus mengucapkan zikir tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila telah roboh, kata Allah dalam firman-Nya, dalam arti kata roboh ini sudah mati, maka makanlah sebahagian, fakulu minha. Jadi fakulu minha di sini bisa juga untuk kita, bisa juga untuk yang tidak meminta-minta dan yang meminta-minta, begitu saja. Nah. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, prinsip dasarnya berkurban tidak untuk pamer. Dan berkurban tidak boleh mengelak dari orang yang meminta secara mendesak. Jadi kalau ada tetangga kita, mintalah saya tidak dapat daging kurban, maka kita harus memberinya, tidak pun banyak sedikit. Karena semangat berkurban adalah semangat berbagi. Jangan sampai ada orang yang merasa dia berhak tetapi dia tidak dapat. Ini pelajaran penting dari ayat 36. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan kebaikan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.